dapatkan pahala ibuku kalau aku bersedekah dengan niat untuk ibuku? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, pahala itu akan sampai kepada ibumu. Jadi ada hadisnya. Ya, begitu juga dengan doa. Begitu banyak doa-doa di dalam Al-Quran. Begitu juga doa-doa dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang memerintahkan atau yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa, termasuk untuk orang yang sudah meninggal. Untuk orang yang meninggal sedia. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dan juga ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului. Amin. Siapa yang dimaksud mendahului kami? Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ini sudah di dalam Al-Quran. Jadi doa dan hadis ada dalilnya yang tidak bisa dibantah oleh ulama, sehingga sepakat ulama semuanya bahwasanya sedekah dan doa sah-sah aja untuk orang yang sudah meninggal dunia dan akan sampai tanpa ada khilaf. Adapun qiraah yang dimaksud apa tadi? Baca ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir la ilaha illallah dan sebagainya, selawat ala Nabi SAW juga. Nah, kita baca tahlil lah, intinya baca tahlil. Nah, itu ada khilaf di antara madhab. Madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak sampai. Ya. Tahlil itu tidak. Bahalanya tidak sampai kepada mayit. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan atau memiliki sesuatu kecuali atas usahanya dia sendiri. Tidak usaha orang lah. Tiga mazhab mengatakan, ya, mengatakan hukumnya sampai kepada mayit. Tiga mazhab selain mazhab Imam. Tapi ini khilaf bainal mazahib. Ya, ketahuilah ini semua khilaf itu kalau tidak diniatkan atau didoakan. Tapi kalau misalnya didoakan, kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kita baca Yasin, baca Muawwidzatain, ayat kursi, Al-Ikhlas. Kemudian didoakan setelahnya supaya pahala bacaan kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum fulan, marhum fulan dan yang lain-lain. Maka dengan ini maka menjadi ijma bainal ulama, disepakati oleh ulama bahwasanya akan sampai kepada mayit. Termasuk ketika tahlil. Setelah kita baca Quran, baca zikir ketika tahlil. Ada doanya, Banda? Doa apa namanya? Doa tahlil atau doa wahbah. Doa tahlil atau doa? Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil adzim ma kunnahu min qawlila wa sabbahnallahu bihamdihi wa sallainahu ala nabika wa hadal majlis mubarak hadiyatan ila qawli wa nafusu thawaba dharika ila ruh man itamana ha'una bisababi wa taruna kira'abi min ajrihi al-marhum fulan. Ini doa. Ya, kalau dengan doa maka tanpa ada khilaf bainal ulama pahala tersebut akan sampai. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ada kelompok di luar sana yang mengatakan bahwasanya mazhab kamu Syafi'i padahal mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak sampai. Ya kan? Kok kamu baca tahlil? Nah, ini yang kurang difahami oleh mereka. Mazhab Syafi'i memang satu-satunya mazhab yang mengatakan tidak sampai dengan bacaan ayat Al-Qur'an. Tapi itu kalau tanpa doa setelahnya, tapi kalau disertai dengan doa setelahnya agar dikirimkan pahala ibadah tersebut kepada almarhum, maka Imam Syafi'i pun mengatakan hukumnya akan sampai. Ya, jelas ya. Dan itu juga itu hilaf di antara ulama sampai atau tidak sampai. Ya, bukan boleh atau tidak boleh. Bukan boleh atau tidak boleh. Karena ada kelompok di luar sana yang mengatakan tahlil tidak, tidak boleh. Madhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh. Bukan, bukan tidak boleh, tapi itu pun dengan catatan yang tadi. Itu yang perlu dipahami. Jadi misalnya pun misalnya ulama yang mengatakan tidak sampai, bukan berarti menunjukkan tidak boleh. Ya boleh, cuma dikatakan tidak sampai, itu aja. Ya, tapi dengan yang Ustaz katakan tadi, ya, bahwasanya kalau didoakan setelahnya maka menjadi ijma' bainal ulama, hukumnya akan sampai. Bagaimana kita katakan doa itu termasuk amalan yang kalau ya dimaksudkan dan dihadiahkan untuk mayit, maka akan diperbolehkan dan sampai kepada mayit bil ijma', di antara ulama tidak ada perselisihan, tidak ada khi. Jadi selalu mereka memakai dalil an laisa lil insan illa ma sa'a, wa an laisa lil insan illa ma, tidaklah manusia memiliki kecuali apa yang atas usahanya sendiri. Ini jelas-jelas sebenarnya ini an laisa lil insan illa ma sa'a, jelas manusia memiliki pahala daripada amal yang dia usahakan sendiri, yang dia amalkan. Ya, ketika misalnya anda baca Quran, baca Yasin, nanti anda baca, anda yang baca Yasin, Al-Quran, Al-Hakim, Al-Akhir, anda yang baca, anda yang dapat pahala. Nanti tidak baca, tidak dapat pahala. Enggak, dua-duanya dapat pahala, enggak. Pahala membaca, bukan mendengar ya. Kalau mendengar ya dapat pahala. Pahala membaca, enggak. Ya karena anda membaca, anda dapat yang pahala membaca Al-Quran. Yang tidak membaca, tidak dapat pahala baca Al-Quran. Baik, ketika seseorang membaca tahlil, ketika membaca zikir, baca ayat-ayat Al-Quran, yang dapat pahalanya siapa? Yang baca. Tapi kemudian yang baca mau dihadiahkan pahalanya kepada mayit, hukumnya? Boleh. Jadi tidak bertentangan dengan ayat lo itu kan an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan memiliki kecuali atas amalannya sendiri, usahanya sendiri. Memang yang baca yang dapat pahala, tapi kalau dihadiahkan kepada orang lain terserah dia. Ada undian, yang keluar undiannya dia dapat hadiah. Yang tidak keluar undian, kalau yang dapat keluar undiannya dapat hadiah mau dikasih kepada orang lain, boleh apa enggak? Boleh. Begitu juga orang baca Quran, mau baca zikir, mau dihadiahkan ya boleh. Tidak bertentangan dengan ayat. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, apalagi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mayit itu mengambil manfaat daripada amalan orang lain. Yang beramal orang lain. Tapi mayit yang sudah meninggal dapat manfaat. Mengambil manfaatnya. Banyak apa enggak? Orang boleh menghajikan orang lain apa enggak? Ya, yang sudah meninggal, nanti punya orang tua sudah meninggal dunia belum haji, mau dihajikan boleh? Boleh. Boleh. Itu usaha, tapi dia dapat manfaat daripada amalan orang lain, hajinya orang lain, umrohnya orang lain, udhiyahnya orang lain, bahkan akikahnya orang lain. Bisa. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya bisa-bisa aja, atas saja amalan seseorang. Tapi yang mendapatkan manfaat oranglah mendapatkan manfaat orang yang sudah meninggal. Bahkan haji umrah belum meninggal tapi sudah tua, sudah sakit, boleh diumrahkan, dihajikan oleh orang lain yang masih hidup. Ya, tentunya yang masih hidup tapi sehat. Kalau sudah mati mau umrahkan ya tentunya tidak bisa, umrahnya masa di barzah. Nah, ini salah satu dalil. Begitu juga misalnya kita tahu ada syafaat. Ada syafaat, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat juga ulama. An-nabiyun yasfa' yawmal qiyamah salasa al-anbiya tsumma ulama tsumma syuhada, akan bisa memberikan syafaat nanti para nabi, para orang alim, ulama, para syuhada. Mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ada yang memberikan syafaat dosanya, derajatnya di surga dia rendah, diberikan syafaat oleh orang lain menjadi tinggi. Ada yang mendapatkan syafaat dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah. Ada yang mendapatkan syafaat bahkan yang mestinya di neraka tapi akan masuk surga. Ini juga termasuk orang lain mendapatkan amalan daripada orang lah. Ini boleh syafaat dan yang lain-lain sebagainya. Marhaban bi qail adzan, marhaban bi salati ahlan. Allahu akbar, Allahu akbar. Riwayat hadis di ta'liq kita baca. Akhrajahu Dailami fi Musnad al-Firdaus hadis raqam 623 Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bil lafzi Man mayyit fi qabri illa sibhul gharik. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya kecuali menyerupai orang yang tenggelam atau yang akan tenggelam. Al-Mutahawwis, yang mengharap bantuan, mengharap pertolongan. Yang tadiru da'watan min abin, yang mengharap doa daripada ayahnya au ummin au waladin au shadiqin siqah, atau sahabatnya yang baik yang siqah. Wa idza lahiqathu, dan jika doa itu sampai kepadanya, kana hafilaihi minad dunya wa ma fiha wa inna allaha la yudkhilu ala ahli al-kuburi min du'ai ya la yudkhilu bukan la yudkhila ala ahli al-kuburi min du'ai ini kasrahnya hamzah terlalu maju min du'ai ahli dunya amsal al-jibal dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada penghuni-penghuni kuburan daripada doa atau dengan sebab doa-doa ahli dunia penghuni-penghuni dunia amsal al-jibal ya sebanyak gunung-gunung besar gunung-gunung wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al-istighfar lahum dan ketahuilah hadiah orang yang hidup untuk orang yang sudah mati al-istighfar lahum membaca membacakan istighfar untuk mereka wa sadaqa anhum dan begitu juga membaca mengirimkan pahala atau bersedekah bukan mengirimkan pahala tapi bersedekah untuk mereka. Ya kita lanjutkan faedah yang kedua. Ruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yati alal mayyit asad minan lailatil ula farhamu bis sadaqati man yamut tidaklah datang kepada mayyit yang lebih dahsyat daripada malam pertama bagi mayyit ya itu betul-betul keadaan yang sangat menentukan sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan bagi mayyit malam pertama di kuburan itu kalau dia betul-betul orang baik maka akan menjadi hawa mimpi adil tapi kalau dia tidak orang baik maka di situ adalah azab bagi dia oleh karena itu dianjurkan ketika pemakaman jangan langsung pulang terlebih dahulu tapi banyak untuk membaca doa banyak baca tahlil banyak baca Al-Quran banyak baca zikir banyak baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di saat itu doa-doa dan kiriman pahala itu sangat dibutuhkan oleh mayit dan terlebih-lebih ketika selesai pemakaman maka di situ akan didatangi mayit tersebut oleh dua malaikat yang bernama ya yang bernama Munkar dan nanti keduanya akan bertanya kepada mayit tentang pertanyaan-pertanyaan ujian buat mayit yang kita tidak menjawab pertanyaan mayit dan pertanyaan mereka tersebut ketika itu kecuali kalau kita orang baik jadi bukan dengan hafalan ya kalau kita mau ujian akan ditanya kita hafalan kita murojaah tapi kalau nanti bukan dihafal ayo nanti siap-siap untuk menjawab nah, siap-siapnya dengan amal soleh maka dengan amal soleh dengan sendirinya akan dituntun dan dipermudah untuk menjawab Subhanallahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman yang baik-baik yang soleh-soleh dengan qaul tsabit. Yang qaul tsabit ini bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Jadi kalau dia orang baik, orang beriman, orang yang beramal soleh maka dikatakan sini tidaklah datang kepada mayit lebih dahsyat daripada malam pertama. Farhamu bi shadaqah man yamut. Maka kasihanilah orang-orang yang sudah meninggal bis shadaqah. Dengan apa? Berikan shadaqah. Shadaqah itu diberikan kepada yang membutuhkan. Shadaqah diberikan kepada yang miskin ya. Bukan kepada yang kaya. Shadaqah diberikan kepada yang membutuhkan. Kalau diberikan kepada yang kaya itu bukan shadaqah. Berikan shadaqah, berikan kepada yang membutuhkan. Apapun sedekahnya, mau sedekah makanan, mau sedekah uang, atau yang lain-lain. Nah, nanti ketika sedekah niatkan untuk mayit. Faman lam yajid dan kalau misalnya tidak mendapatkan apa yang digunakan untuk bersedekah atau dia tidak memungkinkan untuk bersedekah, minimal lakukan hal ini, amalan ini. Ini yang dinamakan dengan rakaatul unus. dinamakan sholat sunnah yang tujuannya adalah untuk menghibur. Doa nanti akan dibaca setelahnya, setelah sholat dua rakaat. Yang penting ini adalah sholat yang dihadiahkan pahalanya untuk naik. Ini hadisnya. Dia katakan di sini falyusalli rakaatain, sholatlah dua rakaat. Yaqra fihima fi kulli rakaatin minhuma. Kalian baca di dalam dua rakaat tersebut setiap rakaat Fatihah al-Kitab marah. Baca Fatihatul Kitab. Ya, baca Al-Fatihah satu kali. Wa ayatul kursi marah. Setelah Fatihah baca ayat kursi. Ayat kursi. Sudah baca ayat kursi sempurna. Allahu la ilaha ya. La ilaha huwal bukan ayat kursi, ayat kursi lah. Berapa kali? Satu kali. Walhaqumut takatsur marah. Baca juga surat Al-Haqumut takatsur satu kali marah. Walku wa kul huwallahu ahad asrah marah. Dalam tarik wa fi maudhi'in akhar ihda asrata marah. Di tempat yang lain, di nushah yang lain 11 kali. Fa yanbaghi yan biha. Jadi untuk hati-hati lebih baik kita membacanya 11 kali. Kul huwallahu ahad. Ya, hafal ya. Jadi setelah baca Fatihah baca ayat kursi satu kali, Al-Haqumut takatsur satu kali, kul huwallahu ahad. Ya. 3 surat setelah Fatihah 3 surat ayat kursi, surat Al-Haqumut takatsur satu kali satu kali. Baca qul huwallahu ahad al-ikhlas 11 kali. Wa yaqul ba'da salam, setelah salam baca doa ini. Allahumma inni shalaitu hadhihi shalah, ya Allah. Aku telah melaksanakan salat ini. Wa ta'lamu ma urid, dan Engkau mengetahui ya Allah apa yang aku inginkan. Allahumma ba'tha wa ba'tha. Ya Allah, kirimkan apanya? Pahalanya. Pahala sholat ini, ya Allah, kirimkan. Ila qabri fulan bin fulan. Kepada atau ke kuburan fulan bin? Fulan. Ya. Ya. Tapi jangan fulan bin fulan, sebutkan namanya. Ya. Siapa namanya? Fulana atau fulan. Fayab'atullah min sa'atihi. Maka Allah akan mengirim min sa'atihi di saat itu juga. Ila qabrihi, mengirim ke kuburannya. Alfa malak, akan dikirim sebanyak 1000 malaikat. Ma'akul li malak nur wa hadiah. Setiap malaikat yang datang daripada 1000 malaikat akan membawa cahaya dan hadiah. Yu'nisunahu ila anyufaha fisur. Dan malaikat itu memberikan hadiah tersebut pada fulan, kemudian setelah itu menghiburnya. Menghibur mayit tersebut di alam kuburnya sampai kapan? Ila anyufaha fisur. Sampai di tiyotron, di hari kebangkitan. Ya, ini amalan khusus di malam pertama setelah mayit dikuburkan, setelah mayit dimakamkan. Jadi kalau ada yang meninggal daripada keluarga, apalagi orang tua sendiri, malam pertama jangan lupa untuk sholat dua rakaat ini dan baca doa tersebut. Allahumma Allahumma Allahumma inni shalaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Allahumma atawabaha ila qabr fulan bin fulan. Wassallallahu ala sayyidina. Wa warada, dan telah datang riwayat, ana fa'ila dzalika lahu thawabun jazim. Bahwasanya yang melaksanakan amalan ini, salat ini, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Minhu, dari antara tersebut, di antara pahala atau apa yang dia dapatkan, annahu la yakhruj minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Dia tidak akan meninggal dunia ini sampai dia terlebih dahulu diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Sehingga dia meninggal dalam keadaan apa? Senang apa tidak? Senang. Jadi dia sebelum meninggal sudah diperlihatkan oleh Allah. Ini surga ini. Surga. Kebun-kebunnya. Kira-kira meninggal senang apa tidak? Senang. Man ahabba liqa Allah. Ya, ahabba Allah liqa'a. Kalau seorang ketika meninggal dia cinta kepada Allah, maka Allah pun juga akan senang ketika bertemu dia. Cinta artinya senang. Senang ketika dia bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga akan senang ketika bertemu dengannya. Berarti ketika seseorang mau meninggal susah, tidak suka, mankariha lika Allah, kariha Allah liqa'a, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga tidak suka ketemu dia. Ya, kalian suka ketemu Allah? Suka apa tidak? Suka. insyaallah kita suka akan ketemu Allah. Ya, walaupun tidak sekarang ya. Yang penting ketika nanti ketemu Allah, kita insyaallah kita akan senang ketika bertemu. Allah, jangan takut. Ya Allah, jangan sampai ketemu Allah nanti dulu mati juga. Berarti dalam keadaan dia tidak suka untuk ketemu Allah. Allah pun juga tidak suka melihat dia. Allah tidak suka bertemu dengannya. Na'udzubillah imin. Makanya sebagian sahabat atau mungkin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa rahiyatul maut?" Apakah yang dimaksud tidak suka ini maksudnya tidak suka mati? Ya, masing-masing kulluna naqra'ul maut. Kita ini masih suka hidup kan? Ya, apa ada yang di antara kalian suka ingin mati cepat? Mungkin sekarang ingin cepat mati. Enggak apa-apa, ana doakan. Ya, berarti kan menunjukkan bahwasanya masing-masing manusia masih kepingin panjang, kepingin masih hidup, kepingin masih hidup. Nah, berarti gimana maksudnya? Berarti kita ini semuanya tidak suka berarti ketemu Allah. Akarahiyatul maut ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin, nafatnya dia hafal, tapi artinya ya Allah, ya Aisyah, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin sebelum meninggalnya nanti akan diperlihatkan oleh Allah SWT surganya. Jadi diberi bayangan surga. Surga dia diberi ilham oleh Allah SWT, ini loh surganya, dia akan diperlihatkan. Mungkin dia masih di dunia saat itu, mungkin di saat itu masih di kendaraan, masih di atas kasur, di atas kursi, masih bercanda, tapi sudah ada di hadapannya dia surga. Dan dikatakan di hatinya, ini surga ente. Ketika dia tahu itu adalah surganya, dia akan kesusu untuk meninggal dunia. Sehingga ketika itu datang malaikat Israel dengan senang hati, dan bahkan dia dengan gembira ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu. Sehingga banyak kan mayit-mayit yang soleh-soleh meninggalnya tersenyum, tersenyum, meninggalnya senang, bukan cemburu. Nah, itu menakutkan kan? Alhamdulillah imin. Tapi senyum, senyum, biasakan senyum. Ya. Sehingga ketika meninggal, insya Allah akan meninggal dalam keadaan tersenyum. Ketika meninggal dalam keadaan senyum, ketemu Allah, Allah pun juga akan senyum kepadanya. Dengan senang, dengan gembira Allah SWT menyambutnya. Ini yang kita harapkan. Semoga kita semuanya bertemu dengan Allah dalam keadaan senang, gembira, ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu. Nah, ini dikatakan di sini. Bahasanya, yang melaksanakan amalan tersebut, dia tidak akan meninggal sampai dia telah mengetahui tempatnya di surga. Qala ba'duhum fatuba li abdin wa baba ala hadhihi salatul laila, beruntung bagi seorang hamba yang istiqamah mengamalkan salat ini setiap malam. Wa ahda thawaba li kulli mayyit minal muslimin, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit dari kalangan muslimin. Karena setiap malam pasti ada yang mayit, ada yang meninggal apa enggak? Setiap hari pasti ada yang meninggal. Setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari pasti ada daripada muslimin. Ya, makanya jangankan jauh-jauh, dekat-dekat sini aja sebentar, satu minggu sekali, satu minggu dua kali kan. Baru dalam satu kampung, belum dalam satu kota, belum dalam satu provinsi. Meninggal itu. Ya, bahasanya ada Imam Hasan Basri mengatakan, malakul maut yatasaffa fi wujuhinna samsamarat fi kulli yawm. Malaikat Israel, malaikat maut itu melihat-lihat wajah manusia itu setiap hari 5 kali. Diperiksa wajahnya. Jadi kita ini sudah mungkin 5 kali sudah dilihat-lihat oleh malaikat Israel. Apa ini ya yang tugas anak untuk mencabut nyawanya? Oh belum, masih besok. Oh masih besok. Besok dilihat lagi, masih besok terus. Jadi hukum sama rukul yo. Ya, jadi harus kita siap-siap untuk menghadapi keadaan tersebut. Oh, sekarang ini rupanya tugas anak sekarang ini. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Innaka wahai Muhammad, engkau akan meninggal dan mereka pun juga akan. Kalau ada seorang yang kekal di dunia ini, yang pantas mendapatkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, tapi sekarang sudah tidak ada. Hidup hanya 63 tahun. Pasti tidak ada sekarang. Yang kalau Nabi Muhammad aja tidak ada, apalagi kita. Jadi ada waktunya masing-masing dan tinggal kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Nah, termasuk yang perlu kita amalkan, termasuk amalan ini, kalau kita bisa dan sempat mengamalkan amalan ini tidak harus menunggu keluarga kita yang meninggal. Siapapun yang meninggal, fulan min fulan, fulana atau siapa, bahkan walaupun tidak kita kenal, yang penting orang Islam, jangan orang Kristen meninggal, ayo kita sholat ini. Nah, yang penting orang ini, kita hadiahkan pahala sholat yang kita laksanakan untuk mereka yang meninggal dunia. Maka kita akan mendapatkan pahala atau keutamaan, termasuk diantaranya tadi apa? Tidak meninggal kecuali diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, as-sadaqa anil mayyit yasilu nafsu thawabiha lil mutasaddaq anhu ijma'an. Sedekah untuk mayit akan sampai pahala sedekah itu sendiri. Pahala sedekah itu sendiri akan sampai lil mutasaddaq anhu, kepada orang yang diniatkan sedekah tersebut untuknya. Ijma'an. Ijma'an bainal ulama, disepakati oleh semua mazhab. Wa ka'annahu huwal mutasaddiq. Jadi seakan-akan huwa ini mayit itu yang bersedekah, bukan yang hidup, tapi yang meninggal itu yang mendapatkan pahala sedekah. Wa yusabul mutasaddiq thawabal bir. Dan orang yang bersedekah untuk mayit niatnya, dia akan mendapatkan pahala kebaikan. La thawabat sedekah. Tidak mendapatkan pahala sedekah. Wa kadza yasilu lil mayyit ma da'a lahu ad-da'i bihi in qabilahu Allah Ta'ala. Begitu juga akan sampai kepada mayit apa yang kita doakan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kebaikan-kebaikan untuk mayit. Maka itu semuanya akan sampai kepada, termasuk jika kita setelah tahlil bacakan doa, maka doa yang kita panjatkan jika diterima oleh Allah sementara akan disampaikan oleh Allah Subhanahu. Wa ma thawabu du'a fa walidai. Adapun pahala doa, doa itu sendiri pahala apa enggak? Bukan hanya kita meminta kepada Allah, tapi juga itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan doa muful intisari ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Doa silahul mu'min. Ya, urusan dikabulkan tidak dikabulkan itu sudah kita tidak melihat itu aja sudah di, atau kita katakan sudah diberikan oleh Allah SWT pahala besar walaupun tidak dikabulkan, apalagi pasti Allah SWT akan mengabul. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ini ayat dan tidak mungkin Allah SWT berbohong atau meleset. Firman Allah tidak salah. Nah, kalau dikatakan ada orang-orang berdoa tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya apa? Nah, ditunda sampai mati pun tidak dikabulkan. Nah, ya, diganti dengan ada tiga jawaban. Ada tiga jawaban. Ya, pertama ya, intinya, ya intinya doa tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketika seseorang meminta sesuatu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan orang tersebut, andai kata keadaan orang tersebut jika dikabulkan hajatnya akan memberikan keburukan bagi dia, maka Allah tidak akan. Dan yang mengetahui itu baik atau tidak baik siapa? Allah. Ya, Allah kan. Kita minta ya Allah, minta suami yang soleh, suami yang ganteng, ya kan? Tidak dikabulkan sama Allah juga. Dapatnya suami jelek. Ya. Karena Allah tahu kalau dia dapat suami yang ganteng akan memberikan keburukan bagi di. Ya sombong ya apa atau gimana, atau nanti suami yang ganteng malah selingkuh-selingkuh kan, selingkuh sana selingkuh sini kan. Na'udzubillah. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Jadi anggaplah seperti seorang anak yang disayang oleh ibunya. Ketika seorang anak yang sangat disayang oleh ibunya kena demam, pilek, panas, batuk, tahu-tahu minta es batu, mau dikasih sama ibunya? Oh, masya Allah ya, ibunya itu baik sama anaknya ya, padahal lagi batuk-batuk, tapi tetap aja dikasih es batu satu mangkok. Wah. Itu namanya bukan ibu lah. Baik. Yang baik, yang tidak memberi. Memberi. Nah, begitu juga Allah SWT. Kalau Allah tidak mengabulkan doa hambanya, berarti Allah baik. Atau tidak baik? Baik. Ya Allah baik. Ya, kalau dikabulkan baik, kalau tidak dikabulkan baik. Karena kalau dikabulkan berarti yang terbaik buat kita dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti yang terbaik buat kita tidak dikabulkan. Minta ini, minta sesuatu, minta mobil, minta rumah, tidak dikabulkan berarti belum baik buat kita. Nah, karena belum baik tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan bisa jadi suatu saat keadaannya ya, baik untuk diberikan apa yang dia minta daripada Allah Subhanahu. Jadi hanya ditunda, cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat. Ya, ini satu. Atau yang kedua, dia akan tidak dikabulkan apa yang dia minta. Intinya karena tadi tidak baik bagi dia, sampai mati pun tetap tidak baik. Tapi dia akan diganti dengan dihindarkan daripada musibah. Yang semestinya dia terkena musibah tersebut, tapi akan dihindarkan oleh Allah. Akan dibatalkan musibah yang mestinya terkena kepada orang tersebut karena sebab dia doa kepada Allah Subhanahu. Mungkin dia mau menyeberang jalan. Ketika menyeberang jalan ada mobil mendadak cepat tidak bisa mengerim. Mobil mau ke kanan, dia juga ke kanan arahnya. Kan kadang-kadang nyeberang bingung. Anak juga yang nyetir kadang bingung. Jadi kadang-kadang orang nyeberang dikira mau berhenti, tahu-tahu tambah. Tambah nyebrang, tambah lari. Dikira mau mundur, malah maju, kan gitu. Nggak, karena kita tidak saling telepon-teleponan kan kalau itu. Jadi begitu. Ketika nyebrang, dia hampir sudah terserempet. Kalau tidak sudah mati. Ya, padahal semestinya dia sudah kena. Mestinya mungkin dia kena musibah. Imam mati, wa imam kakinya patah dua. Iman. Tapi Allah menghindarkan musibah tersebut karena dia doa dan doanya belum baik untuk dia, tidak dikabulkan dalam arti karena belum baik sehingga diganti dengan dihindarkan daripada musibah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Diganti dengan pahala. Yang ketiga adalah diganti dengan pahala. Jadi sampai mati pun belum baik-baik untuk diberikan kepadanya hajat yang dia minta. Nah, tapi Allah tidak menyanyiakan. Tetap sebagaimana kita katakan, mukul ibadah. Dia akan diberikan pahala-pahala yang banyak sehingga nanti seorang hamba akan diberikan pahala yang melimpah di akhirat. Padahal dia tidak merasa berbuat amal ibadah banyak. Ketika bertanya kepada Allah SWT, ya Rabb, ini pahala yang mana? Pahala tidak sedekah anak, tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sholat sunnah, tapi ini pahalanya begitu banyak. Ini pahala daripada doa-doa yang kamu tiap hari berdoa tapi tidak dikabulkan. Tiap hari. Ini pahalanya menumpuk sekarang, melimpah. Ya Allah, ada pahala sebenarnya ya Rabb yang Engkau kabulkan. Aku doa yang Engkau kabulkan. Aku minta ini ada yang dikabulkan, ada yang banyak yang tidak dikabulkan. Tapi ada yang coba anak tahu pahalanya seperti ini, anak lebih baik tidak dikabulkan doa anak, katanya orang tersebut. Nah, karena melihat pahala yang diberikan oleh Allah begitu melimpah. Ini ketiga, kalau dia tidak dikabulkan sampai mati, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala. Nah, ini doa untuk mayit, maka tanpa ada khilaf di antara ulama akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nukil anil Muhib At-Tabari. Dinukil daripada Imam Muhib At-Tabari, ulama besar zamannya. Annahu wasannya yasilu lil mayit, akan sampai kepada mayit. Apa yang sampai kepada mayit? Kullu ibadah, setiap ibadah tuf'al anhu, yang dilaksanakan dengan diniatkan untuknya, untuk mayit. Wajibatan au mandubah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Jadi ini Imam Muhyiddin Tabari punya pendapat, setiap ibadah, bukan hanya qiraah, bukan hanya zikir, semua ibadah, mau zikir, mau puasa, mau haji, umrah, salawat, istighfar, apapun, mau belajar, pahala tahajud, dan seterusnya berbuat baik kepada orang lain. Kalau nantinya dia niatkan untuk mayit, maka semua yang dia niatkan untuk mayit akan sampai kepada. Mau ibadah itu ibadah sunnah ataupun ibadah itu ibadah yang Puasa Ramadan, sholat lima waktu, wah pahalanya anak hadiahkan buat orang tua anak, buat guru anak, buat si fulan almarhum. Imam Muhyidd Fathawari mengatakan semuanya akan sampai kepada mayit. Qala Ufisa fil Mukhtar li mu'allifih madhab ahli sunnah anna lil insan an yaja'al thawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yafiluh madhab ulama ahli sunnah. Di situ dikatakan bahwasanya manusia berhak untuk menjadikan atau mengirimkan pahala daripada amalnya dia sendiri atau pahala daripada sholatnya dia sendiri diberikan kepada siapa? Li ghairi, kepada orang. Wa yasilu dan akan sampai. Wa yasilu dan akan sampai. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima, qiraatul Quran. Bi hadratil mayyit la yahtaju ila niyyah. Membaca Al-Quran bi hadratil mayyit, dengan hadirnya mayit, atau kita hadir di depan mayit. La yahtaj ila niyyah, tidak butuh kepada niat. Ya, tidak butuh kepada niat dan tidak butuh kepada doa. Tadi kan kita katakan bahwasanya mazhab Syafi'i pahala bacaan Quran, zikir atau tahlil akan sampai kalau ya, diniatkan atau didoa. Tapi kalau kita membacanya dengan hadirnya mayit, anggaplah sebelum dikubur, ya, kita baca tahlilan masih di rumah. Atau mungkin sudah dikubur, kita bacanya di mana? Di kuburan, hadir bersama mayit di saat itu. Kita baca Quran tahlil. Enggak perlu. Enggak perlu apa? Enggak perlu niat, enggak perlu doa. Enggak perlu niat, enggak perlu doa. Kita baca akan sampai langsung. Kalau kita membaca di atau dengan hadirnya mayit, maka tidak perlu doa sampai mayit dapat pahala dengan sendirinya. Makanya kalau kita lewati kuburan, minimal kita baca Fatihah. Fatihah lewati kuburan, Fatihah sampai kepada mereka. Ya, kalau mau didoakan, ya lebih sempurna lagi kalau Fatihah ila arwah haula ahlil mayit min hadihil maqbara min ahli la ilaha lahum al-fatihah, bagi mereka pahala Fatihah. Fatihah ya, min ahli la ilaha illallah. Apa artinya min ahli la ilaha illallah? Mayit-mayit yang Islam ya, jangan nanti kuburan orang Kristen Fatihah, kuburan orang Kristen tidak. Yang dimaksud adalah orang-orang Islam atau kuburan Islam. Daripada kita nganggur melewati kuburan, lebih baik kita baca Fatihah. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala, sama-sama ngambil manfaat, nak buang-buang waktu. Kita baca Fatihah sebentar. Waktu jangan anak capek kalau baca Fatihah. Baca Fatihah kok capek. Kayak suruh ngangkat batu besar aja. Nah, hanya baca Fatihah ringan. Nah, kalau kita melewati kuburan, imma berjalan atau naik kendaraan. Kendaraan melihat kuburan, kuburan Islam ya, Fatihah lahum. Gitu aja, atau Fatihah. Nuhdilahum al-Fatihah. Nuhdilahum wa li'abainah wa sayyidina wa suyufina wa zayukuki alayna wa lahim al-Fatihah. Baca Fatihah sampai akhir selesai. Nanti ada kuburan lagi, Fatihah. Mereka senang, bergembira, rebutan pahala. Dan pahala Fatihah yang kalian baca itu akan dibagi-bagi. Akan dibagi-bagi kepada mereka. Jadi kalau misalnya aku yang di pemakaman itu 500, pahala Fatihah dibagi kepada 500 mayit. Tapi kalau secara khusus ada yang disebutkan namanya Al-Fatihah ilam wa hadhil maqbarah khususan almarhum fulan bin fulan, maka dia sempurna dapat pahala Fatihah. Nah, dibagi-bagi enggak. Yang lain dapat pahala Fatihah tapi dibagi khususan ila sayyidina fakih muqaddam ya sayyidina muhajir, itu yang khusus-khusus disebut namanya Fatihahnya sempurna. Tapi yang lain dibagi-bagi. Ya, mereka rebutan malaikat yang bagi-bagi. Makanya diceritakan ada seseorang yang bermimpi orang soleh. Mimpi orang soleh hak. Mimpi orang soleh benar ya, terjadi. Dia melihat keadaan di barzah. Kemudian dia melihat ada pembagian, pembagian hadiah, yang kemudian mereka berebutan untuk mendapatkan hadiah. Cuma anehnya, ada di antara mereka tidak ikut berebutan. Sehingga ditanya, kenapa engkau tidak ikut berebutan mendapatkan hadiah? Ya, ana sudah banyak dapat hadiah. Itu hadiah fahasiha. Ana punya anak laki-laki yang soleh. Setiap hari baca Quran khatam. Dari awal sampai akhir, pahalanya dihadiahkan kepada al-fakir. Jadi tidak perlu rebutan pahala apa? Khatam Quran sudah. Kemudian orang soleh beberapa waktu berjalan, mimpi dengan keadaan yang sama. Cuma aneh lagi, yang sebelumnya melihat orang tersebut tidak berebutan, ikut berebutan. Ditanya, sih kok sekarang berebutan? Iya. Anak punya anak yang soleh yang biasa mengirimkan bacaan khatam Quran, meninggal dunia. Gimana anak itu? Ada, biasanya kerjaannya waktu masih hidup baca Quran di toko, sambil jaga toko sambil baca, mungkin tidak laku, orang tidak datang, tapi khatam akhirnya kan, daripada nganggur di toko. Dia pergi pak, tanya-tanya, ada yang meninggal betul, ada seorang pemuda yang baru aja meninggal, dan kebanyakan kalau di toko itu selalu dilihat baca Quran di atas kursinya sambil menjaga toko, dan ternyata sudah meninggal dunia baru. Ini tuh. Imam Hasan Basri pernah didatangi seorang ibu yang kehilangan putrinya. Putrinya baru meninggal dunia. Si ibu itu sempat susah, kangen ketemu. Sampai datang kepada Imam Hasan Basri karena sudah ingin rindu ketemu putrinya yang meninggal dunia. Kemudian bertanya kepada Imam Hasan Basri, ya alim nih sholah hatta ara binti. Ya, coba ajari aku sholat atau bacaan yang dengan itu anak bisa melihat putri anak, karena anak rindu untuk melihatnya. Diajarkan, pulang ke rumah diamalkan, malam itu langsung bermimpi melihat. Senang gak bandar? Tidak. Kenapa? Karena putrinya dalam keadaan disiksa. Di mimpi itu putrinya dibelenggu, kakinya dirantai, tangannya dirantai dan disiksa. Kaget dia. Bangun dari tidur bukan senang malah suhu. Ketemu dengan Imam Hasan Basri, terlihat wajahnya sumpek. Ditanya kenapa? Apa hendak berhasil melihat? Tidak berhasil, tapi sumpek malah. Memangnya kenapa? Ceritakan. Sudah Imam Hasan Basri diam aja. Tidak beberapa lama, beberapa hari berjalan, Imam Hasan Basri yang bermimpi. Tapi bermimpi seorang melihat seorang wanita dengan keadaan yang bahagia dan senang, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Ini Imam Hasan Basri tidak kenal. Wanita itu malah tanya kepada Imam Hasan Basri, "Imam Hasan tidak kenal dia. Ama ta'rifuni wahai Imam, kok tidak kenal sama ana?" "Tidak, ana tidak kenal sama ente. Memangnya itu siapa?" "Anak-anaknya fulana yang datang kepadamu beberapa waktu yang lalu meminta amalan agar bisa anak putrinya." "Loh, kok keadaan yang kamu berbeda dengan apa yang diceritakan?" "Iya. Memang sebenarnya apa yang dikatakan dan diceritakan oleh ibu anak benar. Anak sebelumnya disiksa. Dan bukan hanya anak, 560 orang di kuburan makaman umum semuanya dapat siksaan dari Allah SWT. Sampai ada orang yang berziarah ke makam dan baca tahlil termasuk baca salawat kepada Nabi Islam, dihadiahkan pahala kepada seluruh ahli kubur di pemakaman tersebut. Mulai saat itu Allah perintahkan untuk mengangkat azab kubur dari mereka semuanya. Ini Imam Hasan Basri cerita orang soleh ya, yang hak tentunya. Oleh karena itu jangan ya, pernah kita bosan untuk mengirimkan pahala kepada khususnya kepada orang yang sudah meninggal, ya, baik orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Jadi dikatakan di sini, kalau kita baca Fatihah, baca zikir, tahlil di atau dengan kehadiran mayit, la yahtaju ila. Wa naqala dzalika Sayyid Abu Bakar fi hasiyati ala Fathil Mu'in. Sebagaimana dinukil oleh Sayyid Abu Bakar dalam hasiahnya, dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, hasiah Fathul Mu'in. Suma qala, lakin Dohir kalam syarikat tuhfa wa sarihil manhad yufidu. Tapi dohirnya kalam as-syarih, sebagaimana juga dohirnya kitab tuhfa wa sarihil manhad yufid, yang memberi faedah, anna al-qira'ah bi hadratil mayyit min ghairi niyati thawabil qari'ah qira'ah lahu awil qira'ah la bi hadratil mayyit awil qira'ah la bi hadratil mayyit ma'anniya faqat min ghairi du'ain akibaha la yahsul thawabu halil mayyit. Tapi sebagian daripada kitab, sebagian daripada ulama menunjukkan bahwasannya bacaan yang dibaca dengan kehadirannya mayit cuma dengan niat tanpa apa? Tanpa berdoa setelahnya, maka tidak sampai. Jadi kalau bihadratil mayit min hayri niyah, tanpa niat. Tadi kan dikatakan bahwasanya kalau baca Quran dengan hadirnya imma ya di kuburan atau mayit masih belum dimakam. Tadi kan kita katakan akan didapati pahala tersebut oleh mayit tanpa ada doa, tanpa ada niat. Tapi pendapat yang lain, pendapat ulama yang lain mengatakan kalau mayit itu hadir tetap perlu apa? Niat. Tapi tidak perlu doa. Niat aja. Jadi anak baca Yasinul Quran, niat anak untuk mayit. Tidak perlu doa setelahnya, sudah tam? Sampai. Ya, kalau mayit tidak ada, kita baca sekarang di musholla ini, baca Yasin Tahlil, itu harus doa. Tapi kalau mayitnya ada, tidak harus doa, tapi harus ada nih. Nah, itu pendapat kedua. Tapi pendapat pertama, walaupun tanpa doa dan niat sekalipun, akan sampai kalau mayit kalau mayit hadir ya. Bala buddha fil ula minan niat. Jadi yang fil ula artinya kalau mayit hadir harus niat, tidak harus doa. Wafisaniya minan niat wa doa. Tapi kalau mayitnya tidak ada, tidak hadir, hubung antara niat dan doa. Kuala syekhuna wa tahqiq annal qira'atan fa'ul mayit bisartin wahidin min salasati umur. At-tahqiq, ini mazhab Syafi'i ya, kita tidak bicara mazhab Salasah. Bahwasanya bacaan Fatihah dan yang lain-lain bacaan zikir itu manfaat kepada mayit dan akan sampai kepada mayit dengan salah satu daripada tiga perkara. Pertama, imma huduru indah. Imma huduruhu indah. Kita hadir di hadapan mayit. Ini pendapat pertama yang tadi. Maka pahala akan didapati oleh mayit walaupun tanpa niat, tanpa doa. Aqasduhu lahu walau ma'abudin. Oh, kita niat, qasdu ini niat. Niat luatan apa? Al-qasdu. Ini qasdu niat. Walau ma'abudin, walaupun dia jauh daripada mayit. Niat aja. Ini baca zikir tahlil di sini cuma niat, enggak perlu doa. Nah, ini sesuai dengan pendapat pertama yang tadi ya, yang ada dua pendapat. Yang ketiga, au du'a'uhu lahu walau ma'abudin ayyuh. Atau tambah lagi didoakan setelah baca, kita mendoakan doa wahbah, doa tahlil itu, maka itu jelas-jelas akan sampai walaupun sangat ya jauh. Jelas ya. Jadi kalau mayit hadir itu mazhab Syafi'i, ada khilaf apa sampai atau tidak sampai kalau tidak niat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau dengan niat, kita bacanya diniatkan untuk mayit, maka tidak ada khilaf akan sampai. Tidak perlu doa, tidak perlu. Kalau mayit tidak ada, itu perlu doa. Dan kalau baca doa, akan sampai. Kalau mazhab a'immah salasah, selain mazhab Syafi'i, tidak perlu doa. Hanya cukup niat. Walaupun jauh dari mayit, niat aja dalam hati. Karena niat ini baca Yasin untuk mayit fulan, marhum fulan, cukup. Ya, tapi Imam Syafi'i tadi kalau jauh dari mayit, harus doa ya. Tinggal satu tapi panjang. Baca bawah ya, tapi diteruskan. Tidak apa, ya, kita hanya khilaf aja di sini. Mau diteruskan apa? Fawaid. Teruskan ya. Yang ketujuh, law mata. Jika ada seorang yang meninggal, wa alaihi sholat wa itikaf. Tapi dia punya tanggungan sholat atau punya tanggungan itikaf. Ada orang meninggal punya tanggungan sholat, paham kan? Artinya di masa hidupnya dia sempat tidak sholat. Dan kadang-kadang sholat yang dia tinggalkan itu di akhir umurnya, karena dia sakit mungkin, karena mungkin di rumah sakit. Jadi karena dia dalam keadaan diselang, diinfus, di nggak bisa berdiri dan seterusnya, susah untuk mau berwudu, susah mau berdiri, susah mau bergerak, sehingga tidak sholat. Padahal wajib apa enggak? Walaupun sakit keras wajib apa enggak? Walaupun tidak bisa berdiri, sakit keras, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, sakit keras sudah, wajib. Walaupun tidak sadar wajib apa enggak? Hah? Wah, sudah pintar semuanya. Kecuali kalau tidak, karena selama dia punya kesadaran, bagaimanapun keadaannya wajib melaksanakan. Ya, hanya walaupun hanya bisa menggerakkan apa? Ya, mata aja. Jadi kalau mau punya ruku, gerakan ruku ini ya. Sidak. Sujud. Cuma gerak-gerakan mata. Jadi sholat dengan mata. Ya, tapi bukan main. Bukan main-main ya, apalagi main mata. Tapi di sini sholat dengan mata. Nah, itu wajib dilakukan jika masa hanya bisa gerakan matanya. Ya, apapun, bahkan hanya dengan hati, gerakan hatinya sekarang. Jadi mata berarti tidak bisa gerak juga, mata merem sudah. Jadi dalam hati yang gerak, anak sekarang ruku, anak sekarang itu wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dosa apa enggak? Nah, di rumah sakit banyak yang tidak melakukan. Padahal sadar, walaupun diinfus, walaupun serbah najis, walaupun tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa duduk, hanya terlentang, tetap wajib sholat. Tapi banyak yang tidak. Itu salah yang kalau tidak menganjurkan untuk sholat itu salah. Ya tetap kita anjurkan sholat, cuma kita permudah, jangan dipersulit. Jadi inti sholat nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk terlentang, nggak bisa terlentang walaupun gerakan dengan mah, nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa tayamum juga hurmatan lil wajib, nggak bisa sholat dengan pakaian yang suci walaupun najis, badan najis nggak apa-apa, nah ada khol. Kalau misalnya tidak bisa juga untuk menghadap kiblat, kadang-kadang kan susah menghadap kiblat. Enggak bisa menghadap kiblat. Ya enggak apa-apa, salat hormatan lil. Cuma nanti wajib untuk di wajib di qada. Tapi enggak usah bilang nanti salat, nanti qada lagi ya, awas nanti. Nah, nanti kalau sudah sehat baru di qada. Ya baru dibilang untuk di qada. Ya kalau masih sakit jangan dibilang duluan. Nanti walaupun salat kayak tadi ini tetap wajib mesti qada. Nanti 10 hari ini qada semua nanti ya kalau sehat ya. Mati langsung dia kan. Jadi ya dipermudah, jangan dipersulit. Ya, jadi ikutkan pendapat yang lain. Kalau misalnya susah untuk menjaga daripada sesuatu yang najis, pakaian najis, badan susah, masalah pakaiannya harus suci. Selama masih bisa dibersihkan, disucikan. Tapi kalau susah, ikutkan mazhab Imam Malik, boleh dan sah sholat walaupun dengan najis dan yang lain-lain. Nah, jangan dikatakan oh nanti nggak usah sholat, padahal ini sakit mau sholat, semangat anda mau sholat, nggak usah repot, nanti sudah ma'zur, Allah tahu niat nanti, insya Allah diterima oleh Allah SWT. Ini salah. Nah, akhirnya banyak yang tidak sholat, sakit di rumah sakit 5 hari sampai meninggal, berarti punya tanggungan sholat berapa hari? 5. Wajib diqadha atau tidak? Wajib. Oleh siapa? Hah? Siapa yang wajib mengqadhanya? Hah? Tidak wajib diqadha. Tidak keluarganya, tidak ahli waris. Jadi tidak wajib diqadha. Terus diapakan? Diganti dengan fidyah apa enggak? Tidak juga. Ya dibiarkan. Loh, tapi dia 5 hari enggak sholat. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan Allah. Nanti dia tinggal tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bertanya nanti kenapa dia enggak sholat ini. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting urusan keluarga dan ahli waris tidak punya tanggungan untuk mengqadha sholatnya mai. Beda dengan puasa. Kalau puasa, mayit punya utang kewajiban puasa Ramadan misalnya 5 hari tidak puasa. Wajib diqadha apa enggak kalau meninggal? Yang mengkodok siapa? Ya, ahli warisnya keluarganya. Wajib mengkodok. Dan boleh juga diganti dengan fidyah. Satu hari, satu mud. Kalau 5 hari berarti 5. Diberikan kepada orang miskin. Satu mud, ya, 1 kilo kurang 1/4 kira-kiranya. Ya, jadi diberikan kepada fuqara setelah meninggal. Kalau memang punya tanggungan puasa. Tapi kalau sholat tidak. Itikaf juga tidak. Punya tanggungan itikaf. Apa artinya punya tanggungan itikaf? Dia pernah nazar untuk itikaf tapi tidak dilaksanakan nazarnya. Ketika meninggal tidak wajib untuk dilaksanakan. Ini artinya jika seseorang meninggal punya tanggungan sholat, punya tanggungan itikaf, fala qadha anhu wa la fidyah. Tidak wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Wala yasih as-shaum an hayyin. Bolehkah puasa niatnya untuk seseorang yang masih hidup? Tidak boleh. Kalau masih hidup tidak boleh. Walau hariman, walaupun sudah tua, sakit-sakitan, ittifaqan dengan kesepakatan ulama. Wa haqqal qafal an ba'di ashabina annahu yut'imu an kulli salatin ay muddan kama fi tahzib. Tapi Imam Ghaffal memberikan atau mengungkapkan dan menukil pendapat sebagian ashab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang meninggal dan punya tanggungan sholat, maka setiap sholat diganti dengan memberi makan, yaitu satu mud dari beras. Ya, satu mud, satu sholat, dua sholat, ya, lima sholat. Berikan kepada fuqara. Tadi kan kita katakan tidak harus diqadha, tidak juga harus diganti dengan fid. Tapi pendapat ulama yang lain, ini pendapat ulama yang lain, mengatakan setiap satu salat diganti satu mud, setiap satu hari puasa diganti satu. Kalau satu puasa tidak ada khilaf, jelas tadi ya. Ini puasa, ini salat ya. Jadi setiap satu kali salat diganti satu, sebagaimana satu hari puasa diganti dengan satu. Kama fi tahdzib, dan boleh juga diqadha, mungkin sebutkan nanti. Wa hukiya anil qadim annahu yajib alal wali an yusalli anhu ma fata. Dikatakan juga mazhab Imam Syafi'i yang qadim, bukan al jadid. Jadi bukan mu'tamad sudah. Bahwasanya wajib atas walinya mayit itu untuk menyolati apa yang ditinggalkan oleh mayit daripada sholat. Wa tamadahu jam'un min muhaqqiqin mutaakhirin wa fa'ala bihi subki'an ba'di aqaribi, dan ini diamalkan oleh Imam Subki untuk sebagian keluarganya yang sudah meninggal dunia. Jadi termasuk pendapatnya Imam Subki yang mengatakan boleh diqadha salatnya mai. Wa anil buaiti ana Syafi'i rahimahumullah taala qala fil itikaf. Imam Syafi'i mengatakan dari itikaf ya tiqifu anhu waliyo. Boleh diganti itikaf tersebut oleh walinya. Wa fil Bujairimi fi kitabi Shaum wa hadza yadullu ala annahu yajuz taqlidul qawl ad-dha'if. Pihak ginafsi ini menunjukkan bahwasanya boleh mengikuti pendapat yang dhaif tapi untuk diamalkan diri sendiri. Kemana sa'alaihi sabramisi walayjuzu anjustabihi, tapi tidak boleh difat. Tidak boleh difatwakan. Bawa ayatnya. Sofa. Yang faedah kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faedah al-fa'amita. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur radikin." Yang mana arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apa yang engkau infakkan, apa yang kalian infakkan, min shay'in, apapun itu. Yang kalian infakkan apapun itu, fa huwa yukhlifu. Bahwa infak yaitu mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, itu infak. apa yang kalian infakkan, apapun itu Allah akan mengganti. Bahwa yuflifu, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik orang yang memberi rezeki. Jadi Allah sebaik-baik orang yang mengganti rezeki seseorang, harta seseorang yang dia infakkan untuk jalan yang baik akan diganti oleh Allah. Ya, bahkan juga dalam hadis di sini dikatakan mana qasa malun min sadaqa bal tidak mengurangi harta, tidak berkurang harta tersebut min sadaqa karena min sebab, artinya tidak berkurang harta seseorang min sadaqa dengan sebab sadaqa. Jadi harta seseorang tidak berkurang dengan sebab sadaqa. Padahal kalau dilihat dari zahirnya, siapapun yang bersedekah akan berkurang. Tapi kalau orang yang kikir, kalau orang yang bakhil, dia akan berpikir seperti itu. Karena berkurang, kalau anak sedekah-sedekah terus, berkurang terus harta anak. Ada orang miskin, kasih, wah terus datang miskin. Lama-kelamaan anak jadi miskin juga seperti mereka. Ya, ini pandangan orang bakhil. Karena menganggap sedekah itu mengurangi hartanya. Secara zahir seperti itu. Tapi padahal Allah sudah berjanji dengan sabda Nabi SAW tadi. Ya, tidak akan berkurang, balas bukan hanya tidak berkurang, bal ini akan tetapi ya dar. Akan tetapi ya. Ya, 10.000 dikeluarkan. Zahirnya berkurang, tapi Allah akan mengganti. Tanpa dia sadari itu berkat sedekah. Tahu-tahu dapat hadiah dari orang 100.000 yang dikeluarkan 10.000 diganti dengan bisa lebih. Nah itu mujarab. Makanya kita tahu Abu Ya'la almarhum termasuk kalau beliau itu kekurangan uang dia malah sedekah. Kekurangan uang dia sedekah keliling bangil malam-malam jam 2 cari orang miskin tukang becak dibeli. Bahkan dalam keadaan mereka tidur di atas becaknya, ditaruh di atas kainnya, di atas bajunya. 5.000 orang dulu. Zaman dulu, sekarang mungkin 50.000 nilainya. Ya, 50.000. Keesokan harinya akan datang. Dengan mata anak sendiri juga demikian anak lihat. Ketika ada tamu, dia keluarkan uang yang banyak dari kantongnya beliau. Abu ya, berikan semuanya. Nggak dihitung-hitung, nggak. Berapa? Kalau kita kan masih bagian anak. Mau diambil kok merah ganti ya. Itu perhitungan ya. Tapi ya almarhum enggak perhitungan. Bahkan berikan semuanya spontan. Ya. Dan spontan tidak lama dan beliau ketika itu anak hadir. Ya adik, anak keluarkan uang banyak ya tadi. Tapi ingat bahasanya yang datang nanti akan lebih banyak dan tidak lama datang bantuan 100 juta. Ya. Besoknya itu langsung tanpa disangka-sangka mendadak punya. Ya begitulah orang yang tawakalnya kepada Allah, imannya kepada Allah, sangat percaya dengan ayat Allah, sangat percaya dengan sabda. Kalau imannya kuat percaya mana kosong malun min, kita kalau masih ragu berarti iman kita belum sempurna. Masih perhitungan belum sempurna ya. Kalau ada seseorang kadang-kadang ada hadiah dari orang berupa amplop, tulus di amplop. Jadi kadang amplop itu langsung dikasih kepada orang lain, ya, tanpa dibuka ya. Kalau kita kan penasaran, ya, jangan-jangan nanti banyak, ya kan? Tak pas sedikit, baru kasih tak apa-apa. Ya, kalau aku ya enggak, langsung dikasih tanpa dibuka terlebih dahulu. Itu dengan mata juga kepala anak sendiri. Perhitungan enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena beliau tahu, misalnya di amplop itu banyak, berarti gantinya banyak. Lebih banyak di amplop isinya, lebih banyak kan? Karena mana kosong mana, bal yazdad. Tapi akan bertambah. Seorang yang soleh, ya, fi riwayah huwa Hatim al-Tai. Ketika kedatangan seorang tamu, ini Hatim al-Tai ini orang miskin, orang biasa. Dia tidak punya harta, rumahnya rumah seperti bubuk lah. Rumah kecil, rumah bubuk. Hanya datang tamu, tidak ada yang disuguhkan untuk tamu. Cuma dia punya kambing kecil. Bukan kambing, kuda. Dia punya kuda. karena tidak ingin membiarkan tamu tanpa hidangan, kuda yang biasa dia gunakan untuk hajatnya dia, ya kan, kemana-mana kendaraannya kuda kan, ini tamu padahal tidak dikenal ya, ini masuk Allah. Kalau seseorang menghormati tamu itu luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi menghormati tamu padahal tidak kenal siapa itu, itu luar biasa, itu lebih luar biasa ya. Kadang kita ini jadi ke rumahnya orang tidak kenal, ya cuma kita yang kenal gitu, beliaunya ini tidak dihormati luar biasa, diberi kamar untuk minum, wow kamarnya wangi bersih, kasih sarap malam padahal sudah malam itu, makan malam, paginya siapkan sarapan, mau nyewa hotel tidak memungkinkan yang sudah malam juga, atau mungkin juga mau nyewa hotel masih belum cukup untuk membayar, terpaksa minum di tempat, wow ma'ruf ini, tapi orang ini tidak akan dihormati. Setelah itu besoknya sarapan pagi apa mau pamit, masya Allah, ketika pamit dia tanya, "Antum ini dari mana?" katanya. "Siapa namanya?" "La ilaha illallah." Jadi begitu menghormatinya seperti itu, dikasih jamuan segala macam, itu ternyata enggak kenal. Itu lebih luar biasa. Kalau kita menghormati tamu, kita kenal, itu biasa, luar biasa, baik, masya Allah, ikram. Tapi lebih luar biasa lagi menghormati tamu yang tidak kenal. "Man akrama dhaifan fa huwa ya'rifu." Faka'annama akhraman Nabi SAW. Kalau kita menghormati tamu, kita kenal, maka seakan-akan kita menghormati Nabi SAW ketika itu. Apa yang kita keluarkan untuk tamu, maka kita keluarkan untuk Nabi. Wa man akhrama dhaifan fahuwa la ya'rifu, faka'annama akhrama akhramallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghormati tamu yang tidak kita kenal, maka seakan-akan kita menghormati di atas Rasul, tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini begitu, hati Mutmain tidak kenal, istrinya tidak tahu, istrinya di luar. Pulang kamu sudah kenyang makan daging dengan hasil kuda yang disembelih. Habis itu tamunya tak, istrinya tamunya pulang, istrinya datang. Mana kudanya? Sudah ada sembelih. Loh, kemana itu? Untuk siapa di kok disembelih? Kuda itu untuk kita pergi kemana-mana pakai kuda, kok disembelih? Untuk siapa? Tidak tahu, ada tamu tadi. Yo masih tidak tahu lagi. Sudah disembelih. Untuk tamu, tamunya malah tidak dikenal. Akhirnya cekcok. Intinya besok itu tidak berakhir kecuali dengan perceraian. Jadi bercerai karena sebab itu. Tapi tidak lama setelah itu, masya Allah, ada orang yang tahu kalau dia tidak punya istri, datang dengan membawa putrinya yang cantik. Terus tidak hanya cukup dengan membawa istrinya, tapi diganti membawa kuda satu. Tanpa ada pikiran, loh, tanpa ada perjanjian atau apa, enggak. Jadi kuda satu diganti dengan? Istrinya enggak diganti dengan satu. Tapi kecantikannya 10 kali lipat diganti. Nah, ini balyah dadar. Tapi enggak lah. Masa kalau istrinya jelek, wah kalau gitu anda cerai aja, biar diganti. Itu urusan bukan sedekah itu, tapi ini yang dimaksud adalah sedekah. Ya, bagaimana betul-betul diganti oleh Allah SWT dengan 10 kali lipat. Ya, itu sudah janji Allah. Ini sebutkan di sini. Qala Ja'far as-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, inni la umliku, inni la aftakiru. Inni la umliku artinya la aftakiru. Kadang-kadang aku ini umlik, aftagir, fagir, ya, butuh, punya kebutuhan. Kalau dia butuh, apa yang dia lakukan? Fa'utajirullah, aku akan berdagang dengan Allah. Memangnya menjual apa sama Allah? Bisodaqah, berdagang kepada Allah dengan apa? Jadi kalau dia memberikan sesuatu kepada orang miskin, berarti dia menjual sesuatu kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kira-kira Allah membayar murah atau membayar mahal? Mahal. Itu keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi dia berkeyakinan utajir ma'allah, bersedekah itu berarti berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh kalau dalam keadaan mepet, dalam keadaan tidak punya, malah sedekah itu mendatangkan rezeki. Makanya dikatakan dirham sabaqa alaf dirham, rubba dirhamin sabaqa alaf dirham dalam hadis. Berapa banyak satu dirham tapi pahalanya mengungguli pahala 1000 dirham. Kok bisa? Satu dirham tapi bagi orang yang hanya memiliki 2 dirham tidak punya yang lain, tapi 1 dirham ini disedekahkan, itu berarti dia mensedekahkan dengan separuh harta. Orang kaya punya dirham yang sangat banyak, jutaan dirham, tapi dia sedekahkan hanya 1000 dirham. Pahala orang yang bersedekah dengan 1 dirham lebih banyak daripada pahala orang kaya yang sedekah dengan 1000 dirham. Ya, ketika pada waktu peperangan Tabuk, Nabi SAW menganjurkan sedekah itu. Tahu-tahu Sayyidina Utsman bin Affan datang membawa harta banyak dengan kendaraannya, dengan tunggangannya. Ya Sayyidina Utsman, ya, ini kok banyak? Apakah ada di rumah yang kamu tinggalkan, yang kamu sisakan? Ya ada. Ini separuh daripada harta itu, separuhnya. Ya. Tapi setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa semua harta, tidak disisakan di rumahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ternyata Sayyidina Utsman ketika itu menyangka dia akan mengungguli Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tetap Sayyidina Abu Bakar tidak bisa dikalah. Dalam kebaikan Sayyidina Abu Bakar selalu nomor 1. Nah, tidaklah salah Rasulullah mengatakan rawujiha tawurina iman Sayyidina Abu Bakar, iman Sayyidina Abu Bakar ala iman hadhil umma la rajah. Anda kata ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya seluruh umat ini, imannya Abu Bakar masih menang. Masih lebih berat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain. Amin. Insyaallah. Mau terus apa mau baca pertanyaan? Terus baca lagi 1 ya. Yang 7. Idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqah taqulu bi lisani haliha 3 kalimat. Jika seseorang bersedekah, maka sedekah itu akan berbicara dengan lisan halnya. Karena tidak mungkin berbicara dengan lisannya sendiri. Akan berbicara dengan lisan hal ya, bukan lisan lidah. Apa yang akan dia katakan ketika seseorang bersedekah 3 kalimat? Dia akan mengatakan 3 kalimat ini. Yang pertama, gakuntu khalilatan fasirtu katsira. Dahulu aku sedikit, dengan diinfakkan, dengan disedekahkan, maka aku menjadi banyak. Karena dilipat gandakan ya kan, sampai 10 kali bisa sampai 70, bisa 700, bisa lebih daripada itu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganti dengan yang lebih banyak. Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyah. Dahulu sebelum diinfakkan, sebelum dikeluarkan, harta tersebut fani, yafna, akan binasa. Ya, harta yang disimpan akan binasa, Banda. Akan binasa, akan hancur, akan hilang, sia-sia semuanya kalau disimpan. Tapi ketika diinfakkan, disedekahkan akan kekal, ya baqa, kekal. Apanya yang kekal? Pahalanya. Pahalanya akan kekal di akhirat dan tidak akan hilang-hilang, bahkan pahala itu terus akan berkembang. Pahala tersebut terus akan dikembangkan oleh Allah, dilipat gandakan terus ila yaumil kiamat. Nah ini, jadi yang sebelumnya pahala atau harta tersebut faniyah akan hancur, maka ketika sedekah dia akan kekal. Gatunta tahfaduni. Dulu engkau, kamu yang punya harta itu, tahfaduni, menjagaku, menjaga hartanya ya kan? Punya rumah takut, punya mobil takut, punya perhiasan takut, takut diapakan? Takut dicuri, takut dirampok, takut diambil oleh orang lain, dijaga, dirawat, digembok, mobilnya dikunci, taruh tempat yang aman, ini takut dijaga-jaga terus. Tapi kalau dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah itu, infak tersebut akan menjaga di dahulu dia yang menjaga hartanya kan? Tapi harta kalau dikeluarkan, harta itu akan menjaga di menjaga diri dari apa? Menjaganya dari apa? Dari keburukan. Ya, dari keburukan. Termasuk sedekah ini daripada keutamaannya menjaga diri seseorang dari keburukan, dari musibah. Pernah seorang ibu ini, ketika lalai daripada anaknya yang bayi, tahu-tahu anaknya yang bayi itu dimakan oleh serigala dan dibawa lari oleh serigala. Tahu-tahu malaikat langsung turun dari langit dan malaikat tersebut langsung menyelamatkan bayi tersebut dari serigala sebelum melukainya. Malaikat berbentuk manusia, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Dia terima kasih agar ibunya tahu dari mana dia mendapatkan keutamaan atau kebaikan tersebut. Maka dia katakan, wahai fulana, hadi lukma bi lukma. Tadi aku lihat ketika kamu lalai daripada bayimu, aku lihat kamu itu didatangi seorang pengemis. Kamu sedang makan buah, kemudian buah yang engkau makan itu kamu berikan kepada pengemis. Fahadihi lukma bi lukma. Maka ini gantinya, aku selamatkan bayi kamu daripada yang apa atau mangsa daripada serigala. Hadihi lukma. Itu contoh. Jadi kalau kita sedekah, berarti kita akan dijaga daripada musibah-musibah, keburukan-keburukan yang mestinya kita dapatkan. Nah, ini termasuk keutamaan. Oleh karena itu harta semestinya biasanya kita menjaganya, tapi kalau dikeluarkan maka harta itu akan menjaga kita. Allahu a'lam. Ustaz, apakah sholat untuk menghibur mayit hanya boleh pada malam pertama saja? Iya, karena hadisnya mengatakan itu adalah malam pertama. Apakah tidak boleh pada hari-hari biasa? Hari-hari biasa ya untuk mayit yang meninggal di hari itu. Ya, tadi kan kita dianjurkan untuk menyolati setiap mayit yang meninggal setiap hari. Ya, tadi kita katakan tadi, kalau misalnya tidak sempat, ya sudah. Sedekah tidak harus hari pertama atau malam pertama, tapi boleh setiap hari. Bolehkah kita pertimbangan yang menggambarkan kita? Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita kayak oh ini, wah garisnya, oh ini musibah semuanya ini. Ternyata dia bahagia. Jadi jangan percaya. Semuanya itu tidak ada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Jadi percaya kepada sesuatu itu berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ya. Bagaimana hukumnya seorang tidak pernah sholat tapi dia ingin belajar? Cuma dia ingin aja tidak sholat toh? Cuma masalahnya kemampuan untuk menghafal sudah turun. Ya, tidak harus menghafal untuk sholat, boleh membaca. Baca Fatihah masa tidak hafal nenek itu kan keterlaluan. Ada bayi tahun pertahal Fatih. Itu siapa ini? Dan menggerak aja sudah mulai susah. Ya duduk, nggak usah digerak. Gampang, yang semampunya. Allahualam. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana ala rabat rabna fatuh alayna. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي